Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Hai ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya bab izalatun najasah wa bayanuha. Bab penjelasan tentang disingkirkannya, dibersihkannya satu najis dan demikian pula penjelasannya. Dan telah kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwasanya masyru'iyyatu izalatin najasah, disyariatkannya seseorang untuk membersihkan najis ada pada tiga hal. Yang pertama adalah fi badanihi, pada badannya harus dia bersihkan pakaiannya dari najis ketika dia hendak mengerjakan as-salah. Kemudian yang berikutnya adalah dia juga harus membersihkan buq'atus salah, tempat yang dia mengerjakan ibadah as-salah, sehingga pada badannya, pada pakaiannya, dan yang ketiga adalah pada tempat yang dia sholat di tempat tersebut. Nah, dan pada pembahasan di malam hari ini kita akan menyebutkan pembahasan yang setelahnya terkait bab an-najasah, yaitu macam-macam najasah, macam-macam najis, macam-macam najis. Najis itu terbagi menjadi dua macam. Najis terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama adalah najasatun ainiyah. Najasah ainiyah, najis pada zatnya. Najis pada zatnya. Seperti halnya kencing ataukah kotoran manusia dan yang semisalnya. Dari apa-apa yang ditetapkan secara syariat bahwasanya itu adalah sesuatu yang najis. Naam. Najis yang seperti ini, najasatun ainiyah, la yumkin izalatuha, tidak memungkinkan bagi kita untuk menghilangkannya. Najis yang seperti ini tidak mungkin bagi seseorang untuk dia menghilangkan najis tersebut. Nah, kotoran manusia untuk mencoba untuk dicuci dengan sekian banyak deterjen yang engkau pakai atau pembersih yang engkau gunakan, maka tetap tidak merubah kotoran tersebut menjadi sesuatu yang najis, karena ia najis secara ainiyah, secara zatnya. Nah, demikian pula air kencing. Dan pembahasan najis ini tidak termasuk dari bab yang dimaukan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam bab izalatun najasah wa bayanuha. Demikian pula para fuqaha. Bukan termasuk dari pembahasan tersebut. Nah, karena dia najis secara zatnya. Beberapa tahun ke belakang kita mendengarkan khabar bahwasanya di negeri Jepang itu kotoran manusia bisa dirubah menjadi daging. Nah, di negeri Jepang itu kotoran manusia bisa dirubah menjadi daging. Nah, maka secara hukum Islam tidak merubah status daging tersebut dari sesuatu yang najis, karena diproses sebagaimanapun proses yang ada dan secanggih apapun alatnya, maka tidak merubah kotoran itu menjadi sesuatu yang bersih, apalagi halal. Apalagi halal. Nah, sehingga kalau antum jalan-jalan ke Jepang, antum tanya dulu, ini daging dari mana dagingnya? Apa daging buatan atau daging asli? Nah, walhamdulillah belum masuk ke Indonesia. Kalau masuk ke Indonesia ini bisa bahaya. Kemudian jenis najis yang kedua, jenis najis yang kedua adalah najasatun hukmiyah, najis secara hukumnya. Najis secara hukumnya. Maksudnya adalah an-najasatul lati tatra'u 'ala mahalli tahir. Najasatun hukmiyah artinya adalah najis allati tatra'u 'ala mahalli tahir, yang menempel, yang jatuh pada sesuatu yang suci. Najis yang menempel, yang jatuh pada sesuatu yang suci. Seperti air itu kan suci. Kejatuhan kotoran manusia menjadi najis. Menjadi najis. Atau kepakaian itu suci. Ketika terkena kotoran manusia ataukah kencing, maka jadilah pakaian tersebut najis. Tempat sholat juga demikian. Nah, ini yang dimaksud dengan najasatun hukmiyah. Artinya, sesuatu tersebut pada hakikatnya bukan sesuatu yang najis, namun dihukumi menjadi najis disebabkan karena adanya najis yang mengenainya. Nah, yang mengenainya. Pada pembahasan najis hukmiyah yang seperti inilah, dikenakan bab yang disebutkan oleh mereka para fuqaha, izalatun najasah, cara agar kita bisa menyingkirkan, menghilangkan najis tersebut. Ketika seorang hendak melakukan ibadah sholat, ternyata pakaiannya terkena air kencing. Nah, kita lanjutkan. Sehingga pembahasan izalatun najasah terkena pada najis secara hukmiyah. Nah, berikutnya yang disebutkan oleh mereka para al-fuqaha adalah makna dari izalatun najasah. Makna dari izalah an-najasah. Nah, makna dari izalatun najasah adalah izhabuha, menghilangkan najis tersebut. Menghilangkan najis tersebut. Bi antughsal, apakah dengan cara dibersih, dicuci, hatta la yabqa laha atharun min launin au ta'min au rihin. Apakah dengan cara dicuci, disiram air, dicuci sampai bersih, hingga tidak ada lagi atharnya, tidak ada lagi bekasnya, baik pada warnanya atau ta'muhu, pada bentuknya sudah tidak ada wujudnya, ataukah pada baunya. Sehingga ketika hilang sesuatu yang najis tersebut dari sisi wujudnya, ataukah warna, ataukah baunya, dengan cara dicuci, maka itulah makna dari izalatu an-najasah. Naam, membersihkan najis. Naam. Dan asal hukum sesuatu yang dengannya seseorang disyariatkan, dibolehkan untuk membersihkan najis tersebut adalah dengan air. Adalah dengan air. Sehingga air adalah sesuatu, sebagian mereka, para ulama menyebutkan, satu-satunya alat yang bisa digunakan oleh seseorang untuk dia membersihkan dirinya dari najis. Nah, air adalah satu-satunya alat yang digunakan oleh seseorang untuk membersihkan dirinya dari najis. Terkecuali adanya dalil yang membalingkannya menggunakan sesuatu yang lain. Nah, sebetulnya pembahasan ini telah kita uraikan, telah kita sebutkan dalam pembahasan at-taharah, ya kan, tata cara seseorang bersuci dari hadas atau dari khabath. Nah, Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah dalam bab izalatun najasah. Dalam bab izalatun najasah itu la yushtaratu fiha an-niyah, tidak disyariatkan atau tidak disyaratkan harus ada niat. Harus ada niat. Karena izalatun najasah ini termasuk dalam bab perintah. Perintah dalam syariat Islam agar seseorang membersihkan dirinya dari najis ketika hendak melakukan ibadah sholat dan yang semisalnya, dari ibadah-ibadah yang disyariatkan bagi seorang untuk membersihkan dirinya dari sesuatu yang najis tersebut. Nah, sehingga karena bentuknya perintah, maka tidak disyaratkan padanya an-niyah. Sehingga walaupun seseorang ketika pakaiannya terkena najis, kemudian dia tidak meniatkan ketika dia membersihkan pakaian tersebut untuk menghilangkan najis itu dari pakaiannya, maka teranggap sah, telah hilang najis itu dari pakaian tersebut, karena tidak disyaratkan padanya niat. Niat harus menghilangkan najis. Kalau tanpa niat, walaupun sudah dibersihkan, tetap belum hilang najisnya. Bukan demikian. Karena dalam bab izalatun najasah termasuk dalam bab perintah, bukan dalam bab ibadah. Kalau dalam babul ibadah seperti halnya sholat, ya kan, tawaf, haji, puasa dan yang semisalnya, itu disyariatkan pada ibadah-ibadah tersebut niat. Artinya kalau semisal seorang tidak ada niat ikhlas karena Allah Azza wa Jal melakukan ibadah tersebut, sholat dan yang semisalnya karena Allah Azza wa Jal, ini dianggap tidak sah ibadahnya. Tapi sekali lagi dalam bab izalatun najasah ini termasuk dalam bentuk perintah, bukan dalam perkara ibadah. Nah, kemudian sebelum kita membacakan hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, kita ingin menyebutkan asal dari al-asya, sesuatu yang dijadikan kaidah oleh mereka para fuqaha agar menenteramkan jiwa-jiwa seorang muslim. Kaidahnya adalah al-aslu fil asya at-taharah hatta yaquma dalilun ala najasatiha. Al-aslu fil asya at-taharah hatta yaquma ad-dalil ala najasatiha. Asal dari segala sesuatu, kalau tadi kita sebutkan seorang yang sholat disyariatkan pada dirinya untuk membersihkan najis pada tiga hal, pada badannya, pada pakaiannya, dan pada tempat sholat. Dan air adalah alat yang digunakan oleh seorang untuk membersihkan sesuatu yang najis tersebut. Nah, sehingga bila mana di sana ada kaidah yang disebutkan oleh mereka para al-fuqaha bahwasanya asal dari segala sesuatu itu taharah, suci. Artinya tidak ada najisnya. Hingga adanya dalil yang memastikan kita bahwasanya ada najis pada sesuatu tersebut. Kalau tidak ada dalil, maka dikembalikan ke hukum asal. Kaidah ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala masuk dalam sekian banyak masail yang kebanyakannya akan menenteramkan seseorang di dalam melakukan perkara ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti contoh seseorang hendak berwudu, dia singgah di satu tempat dan dia melihat ada ember di sisi kamar mandi. Kalau kita kembali ke kaidah tersebut, asal dari segala sesuatu adalah suci, maka kita katakan boleh bagi dirinya untuk berwudu dengan air yang ada di ember tersebut, karena asal dari hukum air adalah suci. Jangan kemudian ada pikiran, jangan-jangan habis dipakai untuk membersihkan pakaian yang ada najisnya, jangan-jangan ada ininya. Nah, ini termasuk dari sesuatu yang meragu-ragukan seseorang, dan keragu-raguan itu tidak bisa menghilangkan yang namanya al-yakin. Keyakinan seseorang berdasarkan kaidah yang tadi kita sebutkan, meyakini asal dari segala sesuatu adalah at-thaharah. Atau seperti seseorang membeli baju, ya kan, membeli baju, membeli pakaian. Apakah harus dicuci pakaiannya? Apakah harus dicuci pakaiannya terlebih dahulu baru kemudian dia pakai? Karena khawatir jangan-jangan bajunya tersebut terkena kencing. Apalagi kalau pakaiannya second. Nah, jangan-jangan. Maka kita kembali ke kaedah yang tadi disebutkan, al-aslu fil asya'at tahar. Asal dari segala sesuatu adalah suci, dan tidak bisa hilang asal ini kecuali dengan adanya dalil. Dengan adanya dalil yang memastikan bahwasanya ada najis yang ada pada sesuatu tersebut. Bila tidak ada, maka dikembalikanlah ke asal hukum tersebut. Ini ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Sehingga seseorang muslim boleh sholat di mana saja tanpa perlu ragu-ragu apakah tempat yang dia sholat di atasnya ada najisnya atau tidak. Jangan ragu-ragu, sholat dimanapun dia berada, hilangkan keragu-raguan tersebut. Di sisi manapun, selama kita tidak melihat adanya najis di tempat tersebut, atau di pakaian kita, atau di air yang hendak kita pakai untuk berwudu, maka gunakanlah. Karena ingat kaidah yang tadi disebutkan, al-aslu fil asya at-tahar, segala sesuatu asal hukumnya adalah suci, tidak ada najis padanya. Dalil yang digunakan oleh mereka para fuqaha untuk membuat kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian segala sesuatu yang ada di bumi ini. Segala sesuatu yang ada di bumi ini diciptakan untuk kita manusia. Sehingga dengan dalil ini didirikanlah dalil oleh mereka para ulama bahwasanya asal segala sesuatu yang ada di bumi ini, debu-debunya, sehingga tidak ragu-ragu kita mengambil debu mana yang kita pakai untuk bertayamum karena asal hukumnya adalah suci, batu yang mana, karena di dalam Islam disyariatkan ketika seorang tidak ada air, ketika beristinja untuk beristijmar menggunakan batu, maka dengan batu mana saja dia boleh untuk menggunakannya. Karena asal segala sesuatu adalah suci. Ini ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Kemudian faedah yang berikutnya adalah la yalzimu kaunu syai'i muharraman ay yakuna najasan. Ini kaidah penting karena nanti di bawahnya ada masalah yang berhubungan dengan kaidah ini. La yalzimu kaunu syai'i muharraman ay yakuna najasan. Tidaklah melazimkan segala sesuatu yang haram asal hukumnya najis. Tidak seluruh sesuatu yang haram itu najis. Sehingga ketika kita memegang sesuatu yang haram, berarti harus kita bersihkan tangannya karena kita menyentuh sesuatu yang najis. Tidak demikian. Tidak semua sesuatu yang haram itu najis. Ada sesuatu yang haram ternyata tidak najis. Sehingga haram dari sisi hukumnya, tapi ketika kita menyentuhnya itu bukan najis, sehingga tidak disyariatkan bagi kita untuk membersihkannya, izalatuha, tidak disyariatkan bagi kita untuk kemudian membersihkannya. Wa yalzimu ayyakuna syai'un najasan ayyakuna muharraman, namun wa yalzimu yakunu syai'un najasan ayyakuna muharraman, segala sesuatu yang najis itu sudah pasti haram. Segala sesuatu yang najis itu sudah pasti haram. Segala sesuatu yang najis itu pasti haram. Tapi tidak mesti sesuatu yang haram itu adalah najis. Nah, telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, khilaf yang panjang di antara mereka para fuqaha seputar daging anjing apakah najis atau tidak, ya kan? Nah, daging babi juga demikian, khilaf di antara para al-fuqaha. Nanti kita masuk ke permasalahan setelahnya adalah khamr, apakah najis atau tidak. Nah, bab inilah yang nantinya akan diuraikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dengan menyebutkan hadis pertama dalam bab izalatu an-najasah wa bayanuha. Naam. Baik, kita bacakan hadis yang dibawakan oleh al-muallif al-musannif rahimahullah. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas ibn Malik al-Ansari Abu Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu, khadimur rasul, pelayan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa qad khadamahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 10 sinin, disebutkan dalam riwayat dan telah disebutkan kisahnya pada pembahasan yang sebelumnya. Anas bin Malik berkhidmat melayani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selama 10 tahun, dimulai dari Rasul datang ke Madinah hingga beliau diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, 10 tahun. Naam. Di dalam hadis ini beliau menceritakan kisah su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khamri tuttakhadhu khullan. Anas bin Malik menceritakan pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya oleh seseorang dan di sini tidak disebutkan siapa yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena yang diinginkan penyebutan hadis ini adalah hukum yang terkandung di dalamnya, sehingga tidak disebutkannya nama tidak memadaratkan hadis, karena yang dimaksudkan adalah menyebutkan hukum yang terkandung di dalam hadis tersebut. Beliau ditanya tentang khamr yang dijadikan menjadi cuka, khamr ma'ruf, ya kan, bisa khamr itu berasal dari perasan buah-buahan, bisa berasal dari perasan anggur yang didiamkan selama sekian lama dengan cara-cara tertentu sehingga menjadi mengeras dan memabukkan. Nah, tanda sesuatu itu memabukkan adalah ketika dituang ke gelas, kita tuang setengah saja itu muncul busanya, ya kan, muncul busanya. Antum tuang setengah, busanya naik ke atas, padahal airnya hanya setengah saja, menunjukkan itu adalah air keras yang memabukkan, yang dikenal dengan istilah khamr. Nah, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya oleh seseorang tentang hukum khamr, minuman keras yang tadi kita sebutkan, namun dirubah khamr tersebut menjadi cuka. Khamr itu dirubah menjadi cuka sehingga sifat keras dan memabukkan yang ada pada khamr itu bisa dirubah, disterilkan, sehingga berubah rasanya menjadi sesuatu yang asam layaknya cuka, dan ketika dikonsumsi tidak memabukkan. Nah, ketika dikonsumsi itu tidak memabukkan. Sebagian di antara mereka para ulama menyebutkan di antara dari cuka-cuka yang berasal dari khamr adalah cuka-cuka yang berasal dari Eropa. Nah, berasal dari khamr kemudian dirubah dan berubahlah menjadi cuka. Tidak lagi memabukkan selayaknya khamr pada umumnya. Al-muhim, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hukumnya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la jangan, menunjukkan tidak boleh khamr dirubah menjadi cuka, karena khamr adalah sesuatu yang diharamkan di dalam al-Islam. Akhrajahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah dan al-Imam At-Tirmidzi wa qala hasanun sahih, dan berkata At-Tirmidzi rahimahullah, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Nah, sebelum kita menyebutkan fiqhu hadal hadis, hukum fikih dari hadis ini yang dengannya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah memasukkannya dalam bab izalatun najasah wa bayanuha, Kita akan menyebutkan makna yang terkandung di dalam hadis ini, karena makna yang ada dalam hadis ini penting untuk kita fahami, untuk membangun di atasnya hukum asy-syar'i terkait halal dan haramnya khamr. Naam. Yang pertama yang ingin kita sebutkan adalah makna dari khamr. Makna dari khamr. Khamr disebutkan maknanya oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ma khamara al-aqla. Ma khamara al-aqla. Khamr itu dari kata ghatta, menutupi. Sehingga Umar menyebutkan khamr adalah apa saja yang ketika seseorang meneguknya, mengkonsumsinya, akan menyebabkan akal itu tertutup. Akan menyebabkan akal itu tertutup. Nah, sehingga segala sesuatu itu ternyata bisa menutupi akal seseorang. Sehingga akal seseorang yang ketika sebelum meminum khamr tersebut, mungkin sebelumnya dia sedih, mungkin sebelumnya dia sedang dalam keadaan gundah, tapi ternyata ketika meminum khamr, kegundahan tersebut, kesedihan tersebut itu tertutupi, menjadi berubah, ada kegembiraan, ada kebahagiaan, ada kesenangan. Maka dari itu kalau semisal kita melihat seorang yang mabuk, ya kan, yang mabuk karena minum khamr, itu bawaannya bahagia sekali, ya kan, bawaannya bahagia sekali, sampai lepas baju, senang, bahagia, tidak sadar dia, tertutup akalnya. Ini makna dari khamr, makna dari khamr. Dengan istilah ini, ma khamara al-aql, yang menutupi akal, maka dikenakan ke makna khamr secara istilah segala sesuatu yang berdampak ketika mengkonsumsinya akal seseorang itu menjadi tertutup. Apakah berasal dari perasan-perasan buah diambil dari anggur yang diperas, didiamkan, diolah, sampai akhirnya mengeras, ataukah berasal dari obat-obatan. Kalau di zaman sekarang ini ada istilah ngelem, ya kan? Antum tahu istilah ngelem? Hah? Tahu? Nah, nggak tahu? Antum tahu? Ya. Ngelem, bukan ngelem itu artinya ngelem belajar keterampilan, ya kan, disuruh untuk menempel bingkai ini di lem, kemudian nantinya berubah dalam bentuk yang diinginkan, bukan demikian. Tapi ngelem di sini istilah yang digunakan oleh sebagian orang yang memiliki dana yang minim, untuk menggunakan khamr, dia menggunakan lem ditutup, kemudian dimasukkan selang, masukkan ke hidung, dihirup secara terus menerus, nantinya akan tertutup akal orang yang menghirupnya, sehingga pengaruhnya sama seperti khamr. Ini juga diharamkan di dalam al-Islam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga mengeluarkan dari makna khamr adalah sesuatu yang ketika seseorang menggunakannya, mengkonsumsinya, menyebabkan akhirnya akal tersebut hilang, padam. Di dalam dunia medis itu ada istilah anestesi. Ya kan? Ketika seorang hendak dioperasi, ada istilah anestesi, menjalankan bius total. dengan disuntikan menggunakan cairan tertentu sehingga menyebabkan akhirnya hilang akal orang yang disuntik menggunakan cairan tersebut, tidak sadar dia. Tahu-tahu sudah selesai. Ya kan? Banyak kan? Tahu-tahu sudah selesai. Operasi patah tulang, sakitnya luar biasa sebelum dioperasi. Ketika masuk ke ruang operasi, disuntik sebentar, hilang sudah ingatannya. Keluar-keluar selang berapa jam, dia kaget ternyata di dalam ruangan, ruang rawat inap begitu, ada kerabatnya yang menunggunya. Oh, ternyata sudah selesai, gak sadar dia. Proses operasinya seperti apa, gak tahu dia. Gak tahu dia. Ini bukan termasuk dalam pengertian khomer, sehingga hukum menggunakannya dibolehkan. Hukum menggunakannya itu dibolehkan karena tidak sampai menutupi akal. Khomer itu adalah sesuatu yang ketika digunakan akal seorang tertutup, berubah menjadi gembira, menjadi bahagia, menjadi penuh semangat setelah sebelumnya dia malas dan yang semisalnya. Ini ma'asyarakat ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Nah, sehingga di dalam hadis ini Nabi SAW melarang seseorang menggunakan khamar sebagai cuka. Ya kan? Di dalam hadis ini ketika Rasul ditanya apakah khamar itu boleh kita rubah menjadi cuka, beliau melarangnya. La, jangan. Nah, dilarang oleh Nabi SAW. Khamar dengan pengertian makna yang tadi kita sebutkan, hukumnya di dalam Islam adalah sesuatu yang muharram, yang diharamkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan ijma' al-ulama. Bahkan mereka para ulama mengategorikan keilmuan seseorang muslim tentang haramnya khamr adalah sesuatu yang ma yu'lamu minad-dini bid-darurah. Ini kalimat kata-kata yang digunakan oleh mereka para fuqaha, para ulama, terkait nantinya pembahasannya seputar apa hukumnya seseorang mengingkari sesuatu yang diwajibkan dan diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika kita bahas sesuatu yang berhubungan dengan hukum seseorang mengingkari sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, baik dihalalkan atau diharamkan, nantinya di sana kita akan dijumpai kalimat ma yu'lamu minad-dini bidarurah. Perkara-perkara yang sudah pasti seorang muslim mengetahuinya ketika dia masuk ke dalam Islam. Nah, tadi kita sebutkan pengharaman khamar ini termasuk dari ilmu tersebut. Artinya apa? Ketika seseorang ya muslim masuk ke dalam Islam, kemudian mengingkari keharaman khamar, mengingkari keharaman khamar, dianggap khamar adalah halal, maka dihukumi sebagai kekafiran dan pelakunya teranggap keluar dari al-Islam. Karena dia mengingkari sesuatu yang sudah pasti secara keumuman seorang muslim ketika masuk ke dalam Islam, ia faham itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Perkara-perkara yang seperti ini banyak, di antaranya kewajiban sholat. Itu sudah pasti seorang muslim ketika masuk ke dalam Islam, faham dia ketika dia masuk muslim, menjadi seorang muslim harus mengerjakan sholat, harus mengeluarkan zakat, harus berhaji. Ini termasuk dari perkara-perkara yang sudah pasti seorang muslim mengetahuinya ketika dia masuk ke dalam Islam. Sehingga kapan dia mengingkarinya akan bisa menyebabkan dia keluar dari Islam, murtad, disebabkan karena apa yang diingkarinya tersebut. Nah, dan mereka para ulama menyebutkan diharamkannya khamr di dalam Islam itu ternyata memiliki tahapan-tahapan, memiliki tahapan-tahapan. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Islam, manusia di sekitar Nabi alaihi salat wasallam, kabilah Arab dan yang semisalnya, itu sudah termasuk perkara yang biasa. Mereka mengonsumsi khamer, menyimpan khamer, memiliki khamer, berjual beli khamer. Sehingga ketika Islam disebarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khamer tersebut diharamkan bertahap oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sekaligus masuk Islam khamer langsung haram, tapi dilakukan secara bertahap karena sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan mereka, orang-orang Arab ketika itu mereka meminum minuman khamer, tidak di Mekah, tidak pula di Madinah, tempat hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Marhalah yang pertama, bayanu annahu ithmun kabir walam yusarrih Allahu azza wa jalla bitahrim, menjelaskan bahwasanya khamar tersebut memiliki dosa yang besar, namun Allah azza wa jalla tidak menyebutkan secara jelas keharaman khamar tersebut, hanya sekedar disebutkan khamar adalah sesuatu yang terkandung di dalamnya dosa yang besar, tapi tidak menyebutkan khamar itu haram. Naam. Ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla terkait khamar terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-219. Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang hukum khamar dan perjudian. Katakanlah pada kedua perkara ini terkandung dosa yang besar dan manfaat untuk manusia, namun dosa pada keduanya lebih besar dibandingkan manfaatnya, sehingga tidak disebutkan pengharaman oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika turun ayat ini, sebahagian sahabat Rasul ada yang meninggalkannya karena menganggap itu adalah dosa besar, sebagian yang lainnya masih mengkonsumsi khamar tersebut. Hingga masuk ke marhala yang berikutnya, ketika sebagian sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masih meminum khamar karena belum ada kejelasan tentang haramnya khamar, maka pernah satu ketika sebagian mereka melakukan ibadah sholat, ternyata apa yang dia baca tidak sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dan disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga turun firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat yang ke-43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati ibadah sholat dalam keadaan kalian mabuk, hingga kalian mengetahui sadar apa yang kalian baca tersebut. Sehingga teguran Allah pada kondisi khusus ketika seseorang hendak mengerjakan ibadah sholat, jangan minum khamar. Nah, ini marhala yang berikutnya. Hingga masuk ke marhala yang ketiga, yang terakhir, turun ayat berisikan perintah dari Allah Azza wa Jal agar seorang muslim meninggalkan khamar tersebut. Terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-90 hingga 91. Firman Allah Azza wa Jal, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawatu wal baghdha' fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salati fa hal antum muntahun. Perintah Allah kepada seorang yang beriman mengkhabarkan bahwasanya khamar, perjudian, berhala-berhala, undi nasib adalah termasuk perkara yang kotor, termasuk dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, tinggalkanlah perkara-perkara tersebut agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Hingga ayat yang setelahnya dalam surat Al-Maidah yang berisikan pengharaman khamar secara totalitas dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah turun ayat ini, maka mereka kaum muslimin membuang khamar-khamar mereka dan membersihkan rumah-rumah mereka dari minuman khamar tersebut. Naam. Insyaallah taala kelanjutan faedah seputar pembahasan ini akan kita bacakan pada pertemuan yang setelahnya باذنillah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullahu taala.